وإننا نحب إخواننا في الله سبحانه وتعالى، ونسأل من الله جل وعلا أن يبارك في الإخوة السعيد في هذه اللقاءات والاجتماعات، وأن يشكر لهم جهودهم، وأن يبارك للجميع في هذه الدورات العظيمة، ويجزي الحضور خيرا على إقبالهم وأدبهم واحترامهم. موضوعنا إن شاء الله في هذه اللحظات حول أهمية الشباب في نصرة الإسلام والتجنب أو تجنب الفتن. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat dan menyesatkan. Kemudian beliau hafizallahu ta'ala melanjutkan, wahai saudara-saudaraku yang mulia, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat ukhuwah iman, persaudaraan karena iman. Karena nikmat tersebutlah kita bisa berkumpul di tempat ini, karena agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kaum mukminin, adalah bersaudara. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berjenis-jenis, agar kalian bisa saling mengenal satu sama lainnya. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah dia yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hamba yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah dia yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah dikumpulkan oleh ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di sini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berkumpul dikarenakan urusan-urusan duniawi. Bukan pula kita berkumpul karena seorang tokoh. Tidak pula kita berkumpul karena nasab atau keturunan tertentu. Bukan pula karena ingin memuliakan seseorang. Tetapi yang mengumpulkan kita di tempat ini adalah syahadat La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad adalah rasul atau utusan Allah tabaraka wa taala. Maka yang mengumpulkan kita sekarang ini adalah Rabb kita yang satu. Kita memiliki Rabb yang satu, yang Maha Esa. Dan kita berkumpul di atas agama yang satu, agama Islam. Dan Nabi kita pun satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul dengan kitab yang satu, yaitu Al-Quranul Karim. Kita pun berkumpul dengan kiblat yang satu, yaitu Ka'bah, Baitullahil Haram. Maka untuk Allah segala puji, dari Allah Subhanahu wa taala segala karunia. Dan sungguh kami mencintai saudara-saudara kami, kami mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kami meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar Dia memberikan barakah kepada saudara-saudara kami, kepada antum sekalian, terkhusus di pertemuan kita pada kali ini. Dan tidak lupa kami menyampaikan rasa syukur, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesungguh-sungguhan kalian. Dan semoga Allah memberikan barokah kepada semuanya, terkhusus ikhwah yang menghadiri daurah atau kajian ilmiah Islamiah sekarang ini. Dan saya berterima kasih atas adab dan akhlak dan juga sambutan yang luar biasa dan sangat baik. Adapun tema pembicaraan kita di pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan pembahasan tentang pentingnya para pemuda untuk menolong agama Islam, dan penting untuk menjauhi berbagai macam fitnah-fitnah. أهمية الشباب في الإسلام عظيمة جدا. وعليهم قامت كثير من مسائل الدين. ونصر الله جل وعلا بهم الإسلام والمسلمين. لأن فترة الشباب إخوتي في الله هي الفترة القوية التي يستطيع فيها العبد أن يحقق أكبر منجز في خدمة الإسلام. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولهذا حث الإسلام الشباب خاصة على العبادة. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم يمين شماله ما أنفقت يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. شاهد من الحديث: وشاب نشأ في عبادة الله. وهذا دليل واضح على استغلال العبادة والشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الشاب إذا نشأ في حب الدين وخدمة الإسلام فإنه يعبد الله بقوته وبنشاطه، فصار من المستظلين تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala wa ta'ala tentang pentingnya para pemuda memperhatikan agama Islam. Ini adalah perkara yang sangat-sangat agung, perkara yang sangat-sangat besar, dan terkhusus pengenalan mereka para pemuda terhadap ilmu agama ini sangat dibutuhkan. Maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala menjadikan para pemuda yang ada di zaman ini menjadi sebab yang mendatangkan pertolongan untuk Islam dan kaum muslimin. Allahumma amin. Karena para pemuda mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki fitrah yang kurang lebih masih bersih. Dengan kekuatan tersebut mereka bisa berkhidmat, menolong dan melayani agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadikan kalian kuat dari sebelumnya kalian adalah lemah, yang kemudian nantinya dikembalikan kepada kelemahan dan masa tua. Oleh karena ini kaum pemuda dari kalangan kaum muslimin mereka memiliki kekuatan apabila mereka berdiri tegak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa mereka masih ada dalam usia yang segar, maka sangat indah apabila usia mereka dimanfaatkan, dihabiskan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah riwayat hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian seseorang yang hatinya senantiasa terkait dan terikat dengan Masjid Allah. Kemudian seorang pemuda yang dia hidup tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang dia diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan, memiliki kedudukan dan harta untuk berbuat nista, berbuat zina. Kemudian dia menolak dengan mengucapkan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah seseorang yang dia berdiam diri sendirian di tempat yang sepi. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah seseorang yang dia berinfak, mendermakan harta bendanya dengan cara sembunyi-sembunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang selanjutnya adalah golongan orang, yaitu dua orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang tersebut bertemu dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi titik pembahasan dari hadis Abu Hurairah ini radhiyallahu taala anhu, disebutkan tadi salah satu golongan adalah pemuda yang dia hidup tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya masing-masing pemuda dia tumbuh, dia hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usianya, kemampuannya, segala kesempatan dan peluang yang dia miliki dia habiskan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, ketika dia menghabiskan umur, dia menghabiskan nafasnya untuk terus berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam, maka dia akan bisa beribadah kepada Allah dengan kekuatan yang luar biasa. Dia akan senantiasa semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hal itu dia pun akan memberikan manfaat baik untuk umat ataupun untuk agamanya. Nah. وفترة الشباب هي الفترة التي يغبن فيها كثير من الشباب، بمعنى يخدع، فتفوت عليه فرصة العبادة والطاعة في حال القوة والنشاط. فقد جاء في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هاتان النعمتان يغبن فيهما الكثير، تفوت عليهم الفرصة، الصحة والفراغ. أنت أيها الشاب اليوم تستطيع أن تصلي قائما، وتستطيع أن تركع وأن تسجد، ربما إذا كبر سنك ورق عظمك ثقل عليك القيام. فمن فاته العبادة في الشباب فقد فاته خير كثير. ومن حصل له المرض أو الضعف بعد أن كان صالحا يقوم الليل ويصوم النهار ويعين الملهوف، فإن الله يكتب له في حال الضعف والشيبة ما كان يصنعه في حال القوة والشباب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإياك أن تخدع، واحذر أن تغبن فيفوتك زهرة عمرك، أجمل العمر، أفضل العمر في حالة الشباب. تستطيع أن تحفظ، تستطيع أن تقرأ كثيرا، تستطيع أن ترحل في طلب العلم، تتحمل في قوتك وشفتك الجوع والعطش والسهر والسفر، تتحمل كل شيء، الحر، البرد، الكرب، الخوف. الشاب يتحمل، ويجد في نفسه قوة وجلد. فلا يجوز لنا أيها الإخوة أن نضيع شبابنا وقوتنا في الملهيات، في لعب الكرة، في الموسيقى، في المغازلات، في الزنا والعياذ بالله واللواط. كم من شاب الصورة صورة شباب، صورة شيبة، لكن العمر شباب، تجده في العشرين من عمره أو في الثلاثين وصورته صورة ابن تسعين، لأنه ضيع عمره في الحرام، ضيع عمره في الحرام، المعاصي. والله المستعان. Kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, masa yang dimiliki oleh para pemuda adalah masa dan kesempatan yang tidak sedikit para pemuda menyia-nyiakannya. Mereka menyia-nyiakan masa mudanya, padahal mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, padahal mereka memiliki semangat yang luar biasa. Datang di dalam kitab sahih sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Dua nikmat yang dimaksud adalah as-sihhat wal faral, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ini adalah dua nikmat yang tidak sedikit dari kalangan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Yakni mereka menyia-nyiakan dua nikmat tersebut sehingga peluang atau kesempatan di masa mereka sehat, di masa mereka memiliki waktu luang, luput dari mereka. Maka engkau wahai pemuda, perhatikanlah keadaanmu. Jangan kau sia-siakan waktu atau masa mudamu. Sekarang pada hari ini, mungkin engkau masih bisa mengerjakan sholat dengan berdiri. Engkau masih mampu untuk melakukan rukuk. Engkau masih mampu untuk melakukan sujud. Tetapi nanti, ketika usiamu telah bertambah, ketika dirimu telah lanjut usia dan tulang belulang yang engkau miliki telah melemah, mungkin engkau akan merasa berat untuk berdiri mengerjakan sholat, sehingga mungkin akan banyak ibadah-ibadah yang luput darimu. Kesempatan yang dulu di masa muda engkau bisa mengerjakannya dari sekian banyak ibadah, tetapi ketika engkau sudah tua, sudah melemah, kesempatan-kesempatan indah itu pun lenyap begitu saja wal'iyadzu billah. Begitu juga seseorang yang dia tertimpa suatu penyakit, ketika dia lalai dengan waktu sehatnya, dia lalai dengan waktu luangnya. Ketika dia sakit, maka dia akan terhalangi dari melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sakit, dia tidak bisa melakukan sholat malam. Ketika dia sakit, dia tidak bisa melakukan puasa atau saum di siang hari. Dia tidak mampu melakukan ibadah kepada Allah dikarenakan sedang sakit. Maka perhatikanlah kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang sakit tidak mungkin mengerjakan amalan-amalan yang itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesehatan. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang hamba yang dia mengalami suatu penyakit atau rasa sakit, atau mungkin dia sedang melakukan safar, bepergian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis untuknya, menetapkan untuknya pahala sebagaimana amalan soleh yang biasa dilakukan ketika dia sehat atau ketika dia berada di tempat tinggalnya. Maka wahai kaum muslimin, terkhusus para pemuda rahimakumullah, jangan kalian meninggalkan kesempatan di masa mudamu. Jangan pula kalian meninggalkan kesempatan dan peluang di masa sehatmu. Ingat tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang terbiasa melakukan amalan-amalan saleh, kemudian dia teruji atau diuji dengan penyakit atau safar, pahala akan tetap mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segeralah manfaatkan masa mudamu dan masa sehatmu dan juga waktu luangmu. Apabila engkau mampu untuk menghafal ilmu, maka lakukanlah. Apabila engkau mampu untuk membaca banyak ilmu, maka lakukanlah. Apabila engkau mampu untuk melakukan perjalanan safar dalam rangka untuk talabul ilmi, mencari ilmu agama, maka lakukanlah. Apabila engkau mampu untuk menahan lapar, menahan haus, mampu untuk bergadang di malam hari, mampu untuk melakukan safar perjalanan jauh, dikarenakan engkau memiliki kekuatan, maka lakukanlah. Ketika engkau mampu untuk menanggung beban berat, berbagai macam beban berat, mungkin rasa panas atau rasa dingin atau kesedihan, kegelisahan, kesepian, rasa takut, maka hendaknya engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan manfaatkanlah masa mudamu, manfaatkanlah masa sehatmu. Terlebih seorang pemuda, dia masih memiliki kekuatan yang luar biasa pada dirinya, sehingga seorang pemuda dia akan mampu menanggung berbagai macam beban berat tadi. Maka tidak diperbolehkan, wahai saudara-saudaraku rahimahumullah, tidak diperbolehkan untuk kita menyia-nyiakan masa muda kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kekuatan yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki. Jangan sampai masa muda kita dihabiskan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jangan dihabiskan untuk sibuk mengurusi dunia persepak bolaan. Jangan dihabiskan untuk mengurusi dunia musik atau tempat-tempat bermain, game-game yang ada. Atau lebih parahnya, wal'iyadzu billah, dihabiskan kesempatan mudahnya untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Dia melakukan zina, dia melakukan homoseksual, wal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyia-nyiakan masa muda, kesehatan dan waktu luang yang kita miliki. Maka perhatikanlah kaum muslimin rahimakumullah. Tidak sedikit di kalangan manusia orang-orang yang secara rupa, secara tubuh fisik mereka seakan-akan sudah berumur tua, sudah berumur lanjut, padahal usia mereka masih muda. Kenapa bisa terjadi demikian? Alasannya dikarenakan dia menyia-nyiakan usianya, dia menghabiskan, membuang-buang umurnya untuk melakukan keharaman, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzu billah. من أعظم ما نسأل عنه أيها الإخوة يوم القيامة عن الشباب والقوة في ماذا سخرناه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. عن شبابه فيما أبلاه، معنى أبلاه أي فيما جعله يبلى ويخلق. الله سبحانه وتعالى لا يدخلك الجنة ولا النار حتى يسألك عن الشباب فيما أبليت. هل سخرت القوة والنشاط في تعلم التوحيد والدعوة إليه؟ في المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد؟ في المشي إلى المساجد في الظلمات، في الصوم والطاعات، في الجهاد في سبيل الله، هل أبليت الشباب في القرآن وتعلمه وتعليمه والدعوة إلى الله؟ إذا أجبت وكنت قد استغليته بطاعة الله فزت، أفلحت. وماذا تقول لربك إذا سألك عن شبابك؟ فأحدنا يقول أفنيته في لعب الكرة كل سنة وهو في فريق يلعب ويضيع الصلوات والطاعات والعبادات. أحدنا ضيع عمره في الأغاني والموسيقى، فنان اشتهر، أعطاه الله الصوت الجميل والشكل الحسن، فذهب يغني ويشتغل بالموسيقى طوال ليله ونهاره، نعوذ بالله. هناك من يضيع شبابه في الجري وراء النساء والمغازلات والاختلاط والسينما والمسرحيات والتنزه هنا وهناك بحثاً عن المومسات الفاجرات. ذهبت قوته وذهب شبابه وهو يجري وراء الحرام. لا بد أن نسأل. انظر الصحابة، أحدهم يقود الجيش وعمره 18 سنة، أسامة بن زيد يقود الجيش عمره 18 سنة، عبد الله بن عمر يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر وهو ابن 14 سنة للجهاد في سبيل الله. ابن 14 سنة اليوم عندنا لا زال تحضنه أمه، لا زال بحضانه يبول على سراويله. الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 9 سنوات وصار عالما مفتيا وهو ابن 18 سنة يفتي الناس ابن 18. يا إخواني، ابن 18 اليوم ما يصلي ويرى الناس أنه لا زال في سن المراهقة، يعني في سن أن الناس يتركونه وشأنه. معاذ ومعود ابن عفراء شابان دون البلوغ، تحت البلوغ، جاء في يوم بدر في غزوة بدر قد أخرج سيفيهما من غمده أو من غمدهما يبحثان عن أبي جهل. قال ابن مسعود عبد الرحمن بن عوف: فرأيتهما مقبلين فقلت: ما شأنكما؟ يعني ماذا تريدان؟ إلى أين تذهبان؟ قال: سمعنا أن أبا جهل يسب الله ورسوله، والله لا يفارق سوادنا سواده حتى نقتله، أي إذا رأينا سوف نقتل ولن نتركه حتى نقتل. قال: فأشرت لهما إلي وقلت: ذاك صاحبكما أبو جهل. قال: فانطلقا كأنهما نسران، الطائر الجارح نسر. قال: فابتدراه بسيفيهما، أي كل واحد ضربه، حتى سقط على الأرض. ابن 12 سنة يحمل السيف ويجاهد في سبيل الله، ونحن ابن 12 14 15 يحضن اللعبة ويلعب. نسأل الله العافية والسلام. فلا بد أيها الإخوة أن نشحذ هممنا وأبناءنا على أن ننصر الإسلام ونحفظ الدين ونأخذه بقوة. قال الله عن النبي الشاب: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صبيا خذ بقوة، القوة تحتاج لها قوة جسم وقوة عزيمة، لا شك أن قوة العزيمة تكون عند الشاب أقوى. والله المستعان. Kemudian kata Syekh Hafidzallah Ta'ala, merupakan perkara yang sangat besar yang nanti setiap hamba di hari kiamat akan ditanya tentangnya, di antaranya adalah tentang masa mudanya. Maka ayuh ikhwan rahimahumullah, ingatlah kita nanti di hari kiamat akan ditanya tentang masa muda kita, dan termasuk dari masa muda kita adalah tentang kekuatan, kemampuan yang kita miliki, untuk apa kita pergunakan di masa hidup kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: dua kaki anak Adam, yakni setiap manusia, nanti di hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan di alam dunia. Dan dia ditanya tentang harta bendanya, dari mana dia mendapatkan itu dan untuk apa dia keluarkan atau dia habiskan. Dan tentang ilmunya, sampai mana dia telah mengamalkan ilmu yang dimiliki. Dari hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menyebutkan, ditanya seorang hamba nanti di hari kiamat tentang masa mudanya, dihabiskan untuk apa masa mudanya tersebut? Ablah, makna dari ablah adalah dihabiskan, dipergunakan untuk apa? Perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkanmu ke dalam jannah, ke dalam surga ataupun ke dalam neraka sampai engkau ditanya terlebih dahulu tentang kekuatanmu, kekuatan yang kau miliki di masa muda. Apakah yang telah kau perbuat dengan kekuatan yang dimiliki ketika itu? Apa yang telah kau lakukan dengan semangat dan kekuatan masa mudamu ketika itu? Apakah dipergunakan untuk menolong dakwah Islam? Apakah dipergunakan untuk mengerjakan sholat di masjid Allah? Apakah dipergunakan untuk berjalan menuju masjid-masjid Allah ketika gelap menyelimuti alam semesta? Apakah dipergunakan untuk mengerjakan puasa atau saum, untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau menghabiskan masa mudamu dengan Al-Qur'anul Karim, engkau mempelajarinya dan engkau mengajarkannya? Apakah engkau menghabiskan masa mudamu di jalan dakwah kepada al-haq, kepada kebenaran, dakwah mengajak umat manusia ke jalan Allah tabaraka wa taala? Apabila jawabannya adalah ya, umur kita, masa muda kita dihabiskan untuk perkara-perkara kebaikan tadi, maka selamatlah kita, beruntunglah kita, kita berhak mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kaum muslimin rahimakumullah, apa yang akan nanti engkau ucapkan di hadapan Rabbmu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah bertanya kepadamu tentang masa mudamu? Ingat apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti menjadi orang yang rugi dan binasa wargi yang terbitkan. Ada seseorang yang dia menyia-nyiakan masa mudanya, kekuatan dan kesehatannya. Dia menghabiskan masa mudanya hanya untuk mengurusi dunia persepak bolaan saja. Di setiap tahun, tahun sekarang, tahun berikutnya, dia sibuk dengan satu klub sepak bola, sehingga dia menyia-nyiakan masa mudanya, dia menyia-nyiakan kesempatan untuk sholat, dia menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi billah, sungguh dia merugi. Ada juga seseorang yang dia menyia-nyiakan usianya untuk sibuk mengurusi dunia permusikan. Ada seseorang mungkin dia diberi suara yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi paras yang indah, wajah yang cantik atau ganteng, kemudian dia di siang dan malam hari pergi dari rumahnya, menghabiskan waktu untuk bernyanyi, menghabiskan waktu untuk bermain musik yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, wal'iyadzu billah, sungguh dia merugi. Ada juga seseorang yang dia menyia-nyiakan usianya dalam perkara-perkara maksiat yang lain. Dia bermaksiat dari sisi perempuan, dia bermaksiat dengan melakukan ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hijab atau penghalang, menghabiskan usianya, masa mudanya di bioskop-bioskop, menonton film-film. Dia habiskan masa mudanya untuk pergi berwisata, piknik ke tempat sana, ke tempat sini. Wal'iyadzubillah, dia habiskan masa mudanya dengan melakukan banyak kefajiran-kefajiran, maksiat-maksiat, dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian keadaannya, wal'iyadzubillah, kekuatan yang dia miliki, masa muda yang dia miliki, itu akan habis, akan lenyap begitu saja dalam keadaan dia melakukan perkara-perkara yang haram. Wal'iyadzubillah, sungguh dia sangat merugi. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikanlah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang sahabat yang berusia 18 tahun, tetapi sudah memimpin pasukan kaum muslimin untuk berperang melawan musuh-musuh Islam. Subhanallah. Lihatlah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ikut berperang di peperangan Badar. Ketika itu usia beliau adalah 14 tahun kurang lebih. 14 tahun sudah berjihad, ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekarang ini di sisi kita, kalau kita melihat anak berusia 14 tahun, di mana mereka? Usia 14 tahun sedang apa mereka? Ada yang masih di bawah kaki ibunya, yang gak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan bantuan ibunya. 14 tahun di sisi kita anak-anak, masih ada yang sibuk dengan musik, sibuk dengan perkara-perkara yang maksiat, wa'iyadzubillah, dengan perkara yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan Imam Asy-Syafi'i Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau terbiasa mempelajari ilmu agama sejak kecil, terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dini. Maka ketika beliau berusia 18 tahun, beliau sudah bisa memberikan fatwa kepada manusia, memberikan ilmu, faidah-faidah ilmu agama kepada umat. Subhanallah. Tetapi lihat para pemuda sekarang ini, di zaman kita ini, tidak sedikit dari mereka para pemuda yang sudah berusia 18 tahun, tetapi mereka tidak melakukan sholat. Mereka tidak memperhatikan pentingnya sholat, wa'iyadzubillah. Coba kita perhatikan pula sahabat-sahabat Rasulullah, di antaranya Mu'adz dan Mu'awwidz radhiyallahu ta'ala anhu. Keduanya adalah dua pemuda yang ketika itu belum mencapai batasan atau usia baligh, masih kecil. Keduanya datang untuk mengikuti perang Badar ketika itu, dan keduanya telah mengeluarkan pedang-pedangnya dari sarangnya atau dari tempatnya. Ketika itu mereka berusia 17 tahun. Kemudian mereka mencari-cari Abu Jahal lanatullah alaihi, sampai dikatakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu kepada Mu'adz dan Mu'awwidz radhiyallahu ta'ala anhu, kemana kalian akan pergi dengan pedang-pedang kalian itu? Maka mereka menjawab, aku telah mendengar bahwasannya Abu Jahal, dia mencela Allah dan mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kami akan mencarinya, dan apabila kami telah menemuinya, mendapatkannya, kami tidak akan melepaskannya begitu saja sampai kami membunuhnya. Akhirnya mereka berdua pun pergi di peperangan tersebut. Mereka memukulkan pedangnya kepada musuh-musuh Islam sampai akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka masih kecil, masih kanak-kanak, subhanallah. Adapun dengan kita, bagaimana kondisi kita? Apa yang telah kita lakukan dengan usia kita di masa remaja kita, di masa kanak-kanak kita? Kita melakukan hal apa? Wahai saudara-saudaraku yang mulia, rahimakumullah, maka hendaknya masing-masing kita memanfaatkan masa muda, kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang ada untuk kita menolong agama Islam dengan daya dan upaya yang kita miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Yahya alaihissalam dalam Al-Qur'an Al-Karim disebutkan, wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat, peganglah kitab ini dengan kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Yahya alaihissalam untuk mengambil wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuat. Dan ketika itu masih kecil, disebutkan di sini kekuatan. Maka ketika kita akan mempergunakan kekuatan kita, kekuatan itu perlu adanya kekuatan dari fisik kita, tubuh kita. Dan yang terpenting juga perlu adanya kekuatan dari tekad atau niat azam kita. Maka jangan pernah kita melupakan dua hal ini, kekuatan dari sisi tubuh kita dan kekuatan dari sisi tekad azam kita. Dan tentunya para pemuda, mereka ini lebih memiliki kekuatan yang luar biasa, baik dari sisi azam, tekadnya, niatnya, ataupun dari sisi tubuh fisiknya dibandingkan dengan orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, واعلم الفترة التي على الشاب أن يحذر فيها من الفتن هي فترة القوة والشبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيح من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من قدر على تكاليف الزواج وصون المرأة فليتزوج، فليبادر إلى الزواج في فترة شبابه، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. أمر الشاب إذا استطاع أن يتزوج ليعف نفسه، لأن أكثر من يضل من الشباب في مسائل الجنس والغرام والحياة. لهذا كان من الذين يظلهم الله في ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف. ويوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز إلى الزنا قال: معاذ الله. إذا لابد أن يكون في قلوب الشباب فكرة أنه لابد أن يصون الشباب والقوة عن الحرام، لأن فترة الشباب هي فترة إصلاح أو إفساد. فإذا توجه الشباب إلى الدين حفظوا القرآن، حفظوا السنة، قرأوا، تعلموا العربية، ألفوا، دعوا إلى الله، هنا انتعش الإسلام. وإذا انصرفوا عن هذا كله وذهبوا بعد الملهيات والمغريات والشهوات والشبهات، صاروا في ضياع وخراب، دمروا البلاد. ولهذا أيها الإخوة، يضر الناس ويخرب الدنيا اثنان: شاب ذو شبهة، وشاب ذو شهوة. شاب دخل فيه الحماس بدون رجوع إلى العلماء، فهذا يفسد أكثر مما يصلح. بعضهم يفجر نفسه، بعضهم يذهب ليقتل، بعضهم يصير داعية من دعاة الشرك والإلحاد، وأصحاب الشهوات كذلك يجتهدون في نشر الرذائل، يجتهدون. أما الشيبة كبير في السن، اجلس في البيت، ما عنده قوة، ما عنده قدرة، يسهر الليل. الآن شبابنا ضاعوا يا إخوة في الجوالات، في الانترنت، في المراسلات، في أماكن اللهو واللعب والرقص. حتى ترى الشاب لا تؤمل فيه خيرا، فلابد أن نرجع ونعود إلى ماضي الأمة. المجاهدون شباب، دعاة التوحيد الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس، شباب: مصعب، معاذ بن جبل، علي بن أبي طالب، أول من أسلم من الصبيان، المعلمون والعلماء: زيد بن ثابت، المجاهدون والأمراء: أسامة بن زيد، علي بن أبي طالب، معاذ ومعوذ، بن عمر، بن عباس، عبد الله بن الزبير. وغيرهم من الصحابة، ومن جاء من العلماء بعدهم أئمة في الدين، استغلوا فترة الشباب صحة. الإمام النووي أيها الأخوة، الإمام النووي صاحب رياض الصالحين، هذا الكتاب لا يخلو منه بيت مسلم أو مسجد غالبا، والأربعون النووية وكتاب الأذكار والمجموع المهذب وتهذيب اللغة وشرح مسلم، هذه ألفها الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف الدين. هذا الإمام مات وعمره 40 سنة، مات وعمره 40 سنة، ألف هذه المؤلفات في شبابه، في قوته، نفع الله به الإسلام والمسلمين. رياض الصالحين لا يكاد يخلو منه مسجد من مساجد المسلمين. يا شباب انصروا الدين، اقبلوا على القرآن. هذه الدعوة للشباب والشابات، حتى النساء الشابات الآن الشيطان يستعملهن في فتنة الناس، في اللباس الضيق، في التبرج، في السفور، في الرقص، في التمثيليات، بدلا من أن تكون أما وقدوة في البيت متحجبة واللي في الشوارع كاشفة شعرها ونحرها. ما هي المصلحة؟ ما هي الفائدة؟ فتنة الشباب. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت بعدي فتنة أضر على الشباب على الرجال من النساء. أعظم فتنة. لا تتساهل. وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلنتق الله أيها الإخوة، ونحافظ على شبابنا من الفتن، من الشبهات، من الأفكار المنحرفة، ولنستغل الشباب في طلب العلم، في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في الدعوة إلى الله، في الكتابة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي أحسن. استغل شبابك. وانتبه أن تغبن وتخدع، فالأعمار قصيرة والشباب فترته وجيزة. ثم يأتي بعد ذلك المشي، فتقول كما قال الأول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشي. هذا ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يمتع الشباب بصحتهم، وأن يوفقهم لنصرة الإسلام. أنتم أيها الإخوة معاشر المحاضرين أو الحاضرين، أنتم مستقبل الإسلام. الإسلام ينتظر الشاب الذي يتعلم ويتعلم ويتعلم ليكون أمة وعالما قدوة. أنتم مستقبل الإسلام. فإذا لم تنصروا الإسلام أنتم، فمن ينصره؟ إذن يأتي النص من طلب العلم، من طلب العلم. وأنت قوي صحيح. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Syekh hafizahullah ta'ala, masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan. Oleh karena ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, Rasulullah, wahai sekalian para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk menikah, telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Maksud ba'ah, kemampuan untuk menikah di sini, baik kemampuan dari sisi fisiknya ataupun kemampuan dari sisi finansialnya, ya ini secukupnya. Siapa yang mampu untuk menikah dari kalangan para pemuda, maka hendaknya dia menikah. Karena menikah itu akan lebih menjaga pandangannya dan akan lebih menjaga kemaluannya. Jika seorang pemuda belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia melakukan puasa atau saum, karena puasa akan menjadi tameng untuk dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak sedikit dari kalangan pemuda yang mereka menghabiskan usia dan masa mudanya dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jatuh ke dalam kriminalitas dari sisi seksual, melakukan maksiat, melakukan dosa wal'iyadzu billah, dikarenakan masa mudanya dan mereka tidak mengarahkan masa mudanya itu kepada perkara yang baik. Karena memang yang namanya wanita adalah salah satu fitnah terbesar bagi kaum pria. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasannya fitnah yang terbesar untuk laki-laki itu adalah wanita. Maka di sini hendaknya setiap pemuda dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tadi, di antara 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di antaranya adalah seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat nista, berbuat maksiat oleh wanita yang memiliki kecantikan dan lain sebagainya, tetapi dia menolak dan dia mengucapkan inni akhafu Allah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lihatlah serta contohlah Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika diuji dengan ujian yang begitu dahsyat, diajak untuk berbuat zina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan tinggi, memiliki kecantikan dan harta benda, memiliki kecantikan dan harta benda, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam takut kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda, memang masa mereka ini adalah masa di mana kekuatan sangat luar biasa. Masa di mana mereka memiliki semangat atau darah muda yang tinggi. Tidak hanya darahnya saja, tetapi juga fikrah pemikiran mereka dipenuhi dengan semangat yang luar biasa. Sehingga kata para ulama rahimahullahu ta'ala, masa muda itu ada 2 kemungkinan yang terjadi. Mungkin akan menjadi masa islah perbaikan, atau masa ifsad perusakan. Seseorang yang berada di masa muda mungkin dia melakukan perbaikan-perbaikan untuk umat, atau dia melakukan kerusakan-kerusakan di tengah-tengah umat wal'iyadzubillah. Maka wahai para pemuda, perhatikanlah keadaan kalian, jadikanlah keberadaan kalian sebagai penolong untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah oleh kalian Al-Quran, jagalah oleh kalian As-Sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah oleh kalian dakwah yang hak, yang mulia ini. Jadilah kalian penolong agama Islam. Jangan sampai kalian menjadi para pemuda yang sibuk dengan syahwat dan syubhat. Karena siapa saja dari kalangan pemuda yang dia sibuk melakukan syahwat, mengurusi syahwat-syahwatnya, hawa nafsunya, dia sibuk dengan syubhat, kerancuan-kerancuan dalam memahami agama, dia sibuk dengan maksiat, dia sibuk dengan perkara-perkara yang fajir, sibuk dengan musik, sibuk dengan durhaka kepada Allah, dia akan membuang usianya begitu saja, umurnya akan hilang sia-sia. Dan secara tidak langsung ketika itu dia sedang menghancurkan agama Islam. Wahai saudara-saudaraku yang mulia rahimakumullah, ingat, para pemuda yang akan merusak dan menghancurkan umat manusia itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah pemuda yang dia memiliki syubhat, dan jenis yang kedua adalah pemuda yang memiliki syahwat, yakni mengikuti hawa nafsunya. Jenis pemuda yang dia memiliki syubhat, yakni dia yang memiliki kerancuan dalam memahami agama, dan dia tidak mau kembali rujuk bertanya kepada para ulama, kepada ahli ilmu, maka mereka akan salah langkah. Dari kalangan pemuda-pemuda yang memiliki syubhat-syubhat berbahaya ini, ada yang melakukan bom bunuh diri, ada yang melakukan pemboman di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya darah mereka itu dilindungi. Ada dari kalangan mereka yang berani untuk membunuh, mengalirkan darah, menghilangkan nyawa tanpa hak. Ada dari kalangan mereka yang menjadi da'i yang mengajak umat kepada kesyirikan, yang mengajak umat kepada penyimpangan dan kesesatan, wal'iyadzubillah, dikarenakan mereka memiliki syubhat dan tidak mau bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama. Begitu pula jenis pemuda yang memiliki syahwat atau mengikuti hawa nafsunya, dia pun sama, akan menghancurkan manusia, akan merusak umat manusia, dikarenakan dia mengikuti hawa nafsunya, dikarenakan dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Berbeda dengan seseorang yang sudah lanjut usianya, seseorang yang sudah bertambah umurnya, maka dia tidak memiliki kekuatan yang banyak, dia tidak memiliki semangat yang begitu tinggi, dia mungkin hanya bisa duduk-duduk saja di rumahnya karena memang tidak punya kemampuan. Maka perhatikanlah kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai masa muda yang kita miliki hilang, lenyap, sia-sia begitu saja, wal'iyadzubillah. Karena tidak dipungkiri, di zaman sekarang banyak dari kalangan para pemuda sibuk dengan gadget-gadget, sibuk dengan handphone-handphone mereka, sibuk dengan internet-internet, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk mereka. Mereka menghabiskan waktu dan usianya di depan benda-benda yang tidak bermanfaat untuk mereka, bahkan mungkin membahayakan agama mereka. sehingga pada akhirnya mereka tidak mendapatkan kebaikan dan mereka tidak bisa melakukan perbaikan. Tidak ada kebaikan pada mereka wal'iyadzu billah. Padahal kalau kita memperhatikan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, mereka para pemuda yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi pemuda terbaik sepanjang zaman. Mereka betul-betul memanfaatkan masa muda, kesehatan dan waktu yang ada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan kebaikan dan perbaikan kepada umat. Di kalangan para sahabat Nabi ada para sahabat yang terkenal sebagai mujahidun, orang-orang yang ahli berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para sahabat Nabi ada para sahabat yang terkenal sebagai dai-dai yang mengajak umat kepada tauhid, kepada dakwah Islam. Di sana ada Mus'ab, di sana ada Mu'ad, di sana ada Ali dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Juga dari kalangan para sahabat Nabi ada yang merupakan ulama, memiliki ilmu pemahaman terhadap agama Islam yang mendalam. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ada pula dari kalangan para sahabat Nabi yang menjadi mujahid sekaligus penguasa. Di antaranya Usamah bin Zaid, juga Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dan yang lainnya radhiyallahu taala anhu. Yang kemudian diikuti semangat muda para sahabat Nabi ini oleh generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullah ta'ala. Diikuti semangat para sahabat Nabi itu oleh para ulama kita setelah para sahabat. Di antaranya kita mengenal seorang imam besar yang terkenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memiliki kitab yang berjudul atau bernama Riyadhus Shalihin. Kitab ini Riyadhus Shalihin kita akan mendapatinya di masjid-masjid kaum muslimin, dikenal oleh umat, dimanfaatkan oleh umat. Begitu juga di sana ada kitab Al-Adhkar milik Al-Imam An-Nawawi. Ada juga kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab milik Al-Imam An-Nawawi. Ada juga Syarah Muslim, penjelas untuk kitab Sahih Muslim. Itu semua adalah kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang nama beliau adalah Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah seorang imam besar yang wafat ketika usia beliau adalah 40 tahun. Beliau wafat di usia 40 tahun. Berarti di masa mudanya beliau telah berhasil menulis, menyusun, membuat karya tulis berbagai macam kitab. Banyak kitab beliau menulisnya, subhanallah. Beliau betul-betul memanfaatkan masa mudanya. Dan tentunya kita meminta kepada Allah agar semua karya beliau rahimahullah bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Allahumma amin. Sekali lagi kita ambil contoh tadi kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang tersebar di masjid-masjid kaum muslimin, dikenal oleh umat Islam. Maka wahai kalian para pemuda rahimakumullah, bantulah agama Allah. Jadilah kalian penolong untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala. Berjalanlah kalian menuju Al-Qur'anul Karim. Tolonglah Al-Qur'an. Tolonglah dakwah al-haq ini, dakwah Allah, dakwah Islam ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan tidak hanya para pemuda, yakni dari kalangan laki-laki saja yang mereka menyanyiakan masa mudanya tetapi juga dialami oleh mereka para pemudi, yakni dari kalangan wanita atau perempuan. Tidak sedikit para pemudi yang mereka menyanyiakan usianya, masa mudanya, untuk melakukan kemaksiatan, dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menampakkan aurat mereka di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam padahal mereka muslimat. Mereka memakai pakaian-pakaian yang sempit, pakaian-pakaian yang ketat yang menampakkan aurat mereka, waliyadz billah. Mereka sibuk di jalanan. Mereka sibuk dengan benda-benda yang tidak bermanfaat. Belanja di sana dan di sini, sibuk melakukan perkara-perkara yang tidak berguna. Mereka lupa padahal nantinya mereka akan menjadi ummahat, akan menjadi ibu untuk para anaknya. Maka di sini dari sisi wanita pun, wanita adalah fitnah, ujian, godaan yang besar untuk para pemuda. Tadi disebutkan Nabi SAW bersabda, tidak ada fitnah, tidak ada fitnah atau godaan, cobaan yang lebih berbahaya untuk kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Maka hati-hati kaum muslimin rahimakumullah, jangan pernah kalian bermudah-mudahan dengan yang namanya wanita. Rasulullah telah mengingatkan pula sallallahu alaihi wasallam, ittaqu ad-dunya wa ittaqun nisaa. Hati-hatilah kalian dari dunia. Hati-hatilah kalian dari wanita. Bertakwalah kalian kepada Allah dari dunia. Bertakwalah kalian kepada Allah dari wanita. Karena fitnah-fitnah tersebut telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian, wal'iyadz billah. Maka wahai para pemuda, manfaatkanlah masa muda kalian. Bersemangatlah kalian untuk menjaga Al-Quranul Karim. Bersemangatlah kalian untuk menjaga sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah kalian untuk menjaga dakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Bersemangatlah kalian untuk menulis kebaikan-kebaikan. Bersemangatlah kalian untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Manfaatkanlah masa muda kalian, wahai para pemuda. Gunakanlah sebaik mungkin masa muda kalian, wahai para pemuda rahimakumullah. Jangan sampai digunakan, dihabiskan untuk melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzu billah. Ingat, masa muda kita itu sangatlah singkat. Dan amalan-amalan itu juga singkat dilakukannya. Maka jangan sampai kita menghilangkan masa muda kita dengan kita meninggalkan amalan-amalan saleh ketika itu, wal'iyadzu billah. Jangan sampai seperti seseorang yang dikatakan oleh seorang penyair yang dia menyesal dikarenakan dia tidak memanfaatkan masa mudanya untuk beramal saleh, dikarenakan dia tidak memanfaatkan masa mudanya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para pemuda rahimakumullah, maka dengan kalian terus ada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak talabul ilmi, memperbanyak mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, berarti kalian membantu untuk menolong agama Islam. Kalian tidak menghancurkan dan tidak merusak agama Islam. Maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karunia-Nya agar kita bisa mendapatkan barakah dengan pendengaran-pendengaran kita, dengan mata penglihatan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongan untuk kita bisa senantiasa bersyukur kepada-Nya, senantiasa mengingat-Nya, zikir kepada-Nya, senantiasa bisa beribadah dengan baik kepadanya. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semua, keberadaan kita ini, sebagai sebab yang mendatangkan pertolongan untuk agama Islam. Kalian semua adalah generasi harapan kaum muslimin. Kalian semua, wahai para pemuda, adalah generasi Islam di waktu yang akan datang. Kalian semua, maka perbanyaklah belajar. Perbanyaklah belajar dan belajar. Mengenal dan mempelajari ilmu agama Allah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah atau hadis ajaran Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Teruslah belajar, belajar dan belajar. Sibukkan diri kalian dengan mempelajari ilmu agama Islam, ilmu Quran, ilmu sunnah, karena kalian nantinya akan menjadi qudwah ummah, teladan yang baik untuk umat manusia. Kalian akan menjadi penolong agama Islam. Karena kalau bukan kalian yang menolong agama Islam, kalau bukan kita yang menolong agama Islam, kalau bukan kita yang mempertahankan kejayaan Islam, siapa lagi? Maka bersemangatlah kalian dengan mempelajari ilmu agama Islam, karena dengan kalian sibuk mempelajari ilmu agama Islam, berarti kalian telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah orang-orang yang kuat. Para pemuda adalah orang-orang yang kuat. Dan kalian para pemuda adalah orang-orang yang memiliki kesehatan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah. يقول السائل هنا: هل يجوز للمرأة أن تركب دراجة نارية في غير سفر؟ لأننا نرى أنها أفضل وأحفظ لها أكثر من غيرها من الحافلات، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: بارك الله فيكم، وهذه الفتوى طبعا لكم أهل إندونيسيا، لأنه من المعروف عندكم أن المرأة تركب الدراجة النارية، مألوف ومأنوس، فيجوز لها أن تركب بشرطين. الشرط الأول: أن تحتجب الحجاب الكامل، فتغطي جميع جسدها بغطاء قضاض واسع لا يصف ولا يشف، يعني ما يحجم الأعضاء ولا تظهر البشرة، إلا عينيها إذا احتاجت للنظر في الطريق عيناها. الشرط الثاني: أن يكون ذلك للحاجة، للحاجة، يعني ما تظل كل طول اليوم في فوق المتر أو تذهب تشتغل بالمتر، لا، للحاجة، تحضر المحاضرة، تذهب مثلا لأمر مهم أو زيارة مهمة لأمها لأبيها، يعني الشيء المهم الذي لا بد منه، وإلا فالأصل أن المرأة تقعد في البيت، هذا الأصل، وقرنا في بيوتكم، فلا بأس مع كامل الحشمة، والله تعالى أعلم. Seseorang bertanya, apakah boleh seorang wanita mengendarai sepeda motor dalam jarak tempuh yang tidak termasuk safar, ini masih di tempat tinggalnya? Karena kita melihat bahwasannya motor, kendaraan motor roda dua, adalah kendaraan yang lebih baik, yang bisa menjaganya dibandingkan dengan dia harus mengendarai bis-bis umum atau angkutan-angkutan umum. Maka bagaimana nasihat dari antum? Nah, Asy-Syaikh Hafidzallahu Ta'ala menjawab, barakallahu fikum, semoga Allah memberikan barokah kepada kalian semua. Fatwa ini yang akan kami sampaikan, tentunya ini adalah fatwa yang berlaku untuk kalian, fatwa yang berlaku untuk kalian sebagai penduduk Indonesia. Karena diketahui merupakan kebiasaan kalian sebagai orang Indonesia adalah menaiki kendaraan motor beroda dua. Secara ringkas, jawabannya adalah diperbolehkan, tetapi harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, wanita tersebut dia harus mengenakan hijab yang sempurna, pakaian hijab yang sempurna yang menutupi semua auratnya, hijab yang sesuai dengan syariat Islam, hijab yang gelap, hijab yang tebal, hijab yang lebar, menutupi semua auratnya kecuali kedua matanya, karena mungkin kedua matanya diperlukan untuk melihat. Ini syarat yang pertama, menggunakan hijab syar'i yang sempurna, tidak ada aurat yang tampak atau tidak menampakkan aurat. Kemudian syarat yang kedua, hal itu menjadi boleh ketika memang ada hajat, ada kebutuhan. Yani kebutuhan yang mendesak. Tidaklah seorang wanita dia memakai atau mengendarai motor setiap hari, pergi sana, pergi ke sini, ya motor-motoran, tidak. Tetapi dia menggunakan motor untuk perkara-perkara yang dibutuhkan, perkara-perkara yang mendesak, perkara-perkara yang penting. Misalkan dia harus pergi untuk ikut muhadharah kajian ilmu Islam, maka boleh. Atau dia harus mendatangi atau mengurusi perkara yang sangat penting, misalkan dia harus mengunjungi ibunya dan contoh yang lainnya dari perkara-perkara penting. Karena pada hukum asalnya yang namanya wanita wajib untuk tinggal atau diam di rumahnya. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ, dan tinggallah kalian, diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Jadi hukum asalnya adalah diam di rumah-rumahnya, kecuali jika ada urusan yang penting atau mendesak. Nah, قل السائل أنا رجل متزوج وبعد سنوات تزوجت امرأة أخرى دون إذن الزوجة الأولى, والأولى سألتني أن أطلقها والآن هي مطلقة وتزوجت مع رجل آخر ومع أولادي, أخاف عليهم فساد العقيدة وإلا والأخلاق؟ الجواب بارك الله فيكم, المرأة أولا لا يجوز لها أن تطلب من زوجها طلاق بسبب التعدد, لأن التعدد شرع الله, الأمر الثاني إذا تزوجت المرأة المطلقة فالأولاد يأخذهم أبوهم ولا يبقون عند أمهم إلا إذا أذن الأب, فالأب هذا عليه أن يأخذ أولاده. الشريعة الإسلامية في المحاكم تحكم بأن الأولاد للأب إذا تزوجت الأم, والله أعلم. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya adalah seorang laki-laki yang telah menikah, kemudian berlalu waktu beberapa tahun, dan aku menikah untuk pernikahan yang kedua, maksudnya berpoligami, adud zaujah. Tetapi aku berpoligami tanpa izin dari istri yang pertama. Kemudian istri yang pertama meminta dariku perceraian. Dia minta kepadaku untuk aku mentalaknya, karena dia marah, tidak terima dengan poligami. Dan sekarang dia sudah dicerai, dan dia pun menikah dengan laki-laki lain. Tetapi anak-anak tinggal bersamanya. Anak-anakku tinggal bersamanya, dan aku khawatir, aku takut kerusakan pada akidah mereka, kerusakan pada akhlak mereka. Aku khawatir dengan anak-anakku. Maka apa nasihat dari wahai syekh? Beliau hafizahullah ta'ala menjawab, yang namanya wanita, yang pertama, yang namanya wanita tidak diperbolehkan meminta perceraian karena alasan atau karena sebab suaminya berpoligami. Tidak diperbolehkan meminta cerai karena sebab suaminya berpoligami. Kenapa? Karena poligami merupakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Syekh Hafidhullah ta'ala mengingatkan kita, baik para suami ataupun para istri, hati-hati jangan sampai syariat Allah itu diingkari atau ditolak hanya gara-gara kita tidak bisa menerimanya. Kemudian jawaban yang kedua dari beliau Hafidhullah ta'ala, dan apabila telah terjadi perceraian, kemudian mantan istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Kita ulang, apabila telah terjadi perceraian dan mantan istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka yang berhak untuk mengurusi, memelihara anak-anak adalah sang bapak. Karena bapak di sini atau dia sebagai bapaknya, bapak untuk anak-anaknya. Syekh menekankan, kalau mantan istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan kondisinya seperti tadi, maka sang bapaklah yang harus mengurusi dan memelihara anak-anak tersebut. Nah, تقول السائلة: ماذا أفعل إذا كان زوجي يلعب أو يتكلم مع النساء في الفيسبوك أو البي بي إم؟ أرجو منك البيان. أقول أيها الإخوة، أعظم ما يفرق بين الرجل وزوجته معصية الله، معصية الله. الرجل يكره زوجته إذا عصت الله، هل يرضى هذا الرجل أن زوجته تراسل الرجال؟ لا يرضى. إذن كيف ترضى أنك تراسل النساء؟ ثم الجزاء من جنس العمل الذي يراسل بنات الناس ونساء المسلمين، ربما يبتليه الله فيوجد من الناس من يراسل بناته ويراسل نساءه، من المجرم. إذن احذر على هذا الزوج أن يتقي الله، فإن هذا حرام، والمعصية هذه ستفرق بينه وبين زوجته، وتغضب قبل ذلك ربه، وربما ابتلي في عرضه. ما أحد يرضى. ترضى؟ هل ترضى يا أخي أن رجلا يراسل زوجتك؟ أترضى؟ لهذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عالج الناس بهذا العلاج. جاءه شاب قال: يا رسول الله، أريد أن أزني. الصحابة غضبوا من هذا الشاب، كيف إنسان يأتي يقول أريد أن أزني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. جلس. قال: هل ترضى الزنا لأمك؟ قال: أعوذ بالله. قال: هل ترضى الزنا لأختك؟ قال: أعوذ بالله. قال: هل ترضى الزنا لابنتك؟ قال: أعوذ بالله. قال: هل ترضى الزنا لعمتك؟ قال: أعوذ بالله. قال: هل ترضى الزنا لخالتك؟ قال: أعوذ بالله. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم قال الشاب: والله يا رسول الله، ما كان شيء أحب إلي من الزنا، والآن بعد هذه الكلمة ما شيء أبغض إلي من الزنا. اقتنع. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحصن الله فرجه، أن يطهر القلب. فصار هذا الشاب يكره الزنا. إذا نقول: انتبه يا أخي، انتبه، على عرضك، كما تدن تدان، الجزاء من جنس العمل. نعم. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya: apa yang harus saya lakukan apabila suamiku bermain-main atau berbicara dengan wanita melalui media sosial seperti Facebook atau BBM? Aku mengharapkan darimu penjelasan. Jazakumullahu khairan. Kemudian Syekh Hafidzullah Ta'ala menjawab: aku katakan wahai ikhwan rahimakumullah, perkara terbesar yang akan memisahkan atau memecah belah pasangan suami istri adalah perbuatan maksiat. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah engkau sebagai suami ridho apabila istrinya dilihat oleh orang lain? Tentunya siapapun dia yang menjadi suami tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho apabila istrinya, aurat istrinya dilihat oleh orang lain. Maka bagaimana denganmu? Dan ingatlah bahwasannya balasan itu akan ada sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Balasan itu akan ada sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Mungkin ketika engkau melakukan perkara yang mendekati pada perzinahan, akibat buruknya akan dirasakan oleh wanita yang ada di dalam keluarga, mungkin oleh anak-anak perempuan dan yang lainnya. Maka bagi setiap suami, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. perbuatan yang tadi dipertanyakan atau ditanyakan itu adalah perbuatan yang haram, tidak diperbolehkan. Perbuatan maksiat seperti ini akan menyebabkan terpecah belahnya pasangan suami istri, rusaknya rumah tangga, dan juga akan menyebabkan datangnya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyebabkan jatuhnya kehormatanmu. Engkau akan menjadi rendah dan hina. Ingat, seorang suami selama-lamanya tidak akan pernah ridha apabila istrinya dilihat oleh laki-laki lain. Oleh karena ini, Nabi SAW memberikan suatu obat kepada salah seorang sahabatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika itu datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Laki-laki itu berkata sambil bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah SAW, aku ingin melakukan zina. Aku ingin melakukan zina." Kemudian baginda Rasulullah menjawab, "Apakah engkau ridha apabila perzinahan itu terjadi pada ibumu sendiri atau pada saudarimu sendiri atau pada anak perempuanmu sendiri atau pada bibimu sendiri?" Maka ketika dijawab seperti itu, diajak berpikir oleh Rasulullah SAW, laki-laki tersebut kemudian berkata radhiyallahu ta'ala anhu, "Mulai hari ini tidak ada perkara yang lebih aku benci daripada perbuatan zina." Subhanallah. Dipahamkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW mendoakan kebersihan untuk kalbunya. Rasulullah mendoakan keselamatan untuk dirinya. Maka di sini kita katakan, berhati-hatilah kalian wahai para suami dengan kehormatan-kehormatan kalian. Ingat, perbuatan maksiat itu seperti hutang. Ketika engkau melakukan maksiat, maka suatu waktu, suatu saat akan ada balasan yang sama seperti itu, wallahu a'lam. يقول السائل: هل الفتى الذي يتعلم علوما غير مشروعة يعد خاسرا مثل الحساب والاقتصاد؟ الجواب لا، أن هذه من الأمور الدنيوية الجائزة. المهم أن يتعلم الدين أولا، ثم لا بأس أن يتعلم من أمور الدنيا ما يصلح دنياه. Pertanyaan selanjutnya, apakah seorang pemuda yang dia mempelajari ilmu selain ilmu yang disyariatkan, apakah dia tergolong pemuda yang merugi? Ilmu-ilmu yang tidak disyariatkan yang dimaksud adalah seperti ilmu matematika, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Maka Syekh Hafidzallahu Ta'ala menjawab, perkara-perkara seperti ini termasuk dari perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara duniawi yang diperbolehkan, yang mubah. Jadi tidak masalah. Ya, dia tidak merugi. Yang penting, ilmu yang pertama kali dia pelajari adalah ilmu agama Islam. Baru kemudian setelah itu dia mempelajari ilmu-ilmu dunia. Tidak ada masalah. Pasti dia tidak boleh meninggalkan ilmu agama Islam. Nah, Al-Khitam. Hada Rasulullah Allah Jalla wa'ala Anibarika fikum Anusikum ikhwani Taqwallah والجد والاجتهاد في طلب العلم واستغلال الشباب فترة القوة والنشاط في الدعوة إلى الله بحكمة ولين. فالأمة تنتظر علماء ودعاة مخلصين يخرجونها من الظلمات إلى النور. واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وإياكم والخلاف والانشغال بفلان وعلان، أقبلوا على الله وعلى إصلاح أنفسكم وإصلاح مجتمعكم، تفوزوا بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستودع الله الذي لا تضيع ودائعه. Kemudian beliau menutup perjumpaan kita di kali ini dengan beliau mendoakan kebaikan untuk kita semua. Di antaranya beliau mendoakan untuk kita barakah dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersama di atas jalan yang hak, jalan yang benar ini, dan hendaknya masing-masing kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah kita berusaha untuk menjadi penolong agama Allah. Dan jauhilah perselisihan di tengah-tengah kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memperbaiki keadaan kalian. Dan jangan kalian disibukkan dengan perkara-perkara yang akan memecah belah barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kalian menyibukkan diri untuk berbicara tentang si fulan, tentang si Allah, tentang si anu dan si an. Tetapi sibukkanlah diri kalian dengan ilmu syar'i. Dan tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kurang lebih demikian. Mohon maaf jika ada penerjemahan banyak kekurangan dan kesalahan. Astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.